padaku. Haruskah jalan ini ku lalui? Tak bisakah waktu ku putar kembali? Saat kita masih bersama, jelaskan kepadaku mengapa takdir ini yang terjadi. Saat ku mengerti arti